Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari pembahasan tentang sujudus sahwi. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, sujudut tilawah. Sujud tilawah. Dalam masalah yang kelima ini ada beberapa pembahasan. Disebutkan di sini ada empat pembahasan. Pembahasan pertama, masyru'iyatuhu wa hukmuhu, disyariatkannya sujud tilawah dan hukumnya. Wa huwa masyru'un 'inda tilawatil ayat allati waradat fiha sajadat wastima'uha. Sujud tilawah itu disyariatkan ketika membaca ayat-ayat yang datang padanya penyebutan perintah sujud. Wastima'iha, demikian pula disyariatkan ketika mendengarkannya. Jadi baik yang membaca ataupun yang mendengar, nah, disyariatkan untuk melakukan sujud. Jadi kapan disyariatkan sujud tilawah? Ketika membaca ayat-ayat yang padanya ada na'am tentang sujud. Ayat-ayat yang padanya menyebutkan tentang sujud. Demikian pula disyariatkan bagi mustami'nya yang mendengarkannya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina as-surata fiha as-sajdah fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ahaduna maudian li jabhati. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membacakan kepada kita satu surat yang padanya disebutkan tentang sujud. Yaitu ada ayat sajadah dalam surat tersebut. Maka beliau pun sujud ketika membaca ayat tersebut. Dan kami pun sujud bersama beliau. Yang membaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sujud. Yang mendengar siapa? Para sahabat. Dan para sahabat ikut sujud. Hatta ma yajidu ahaduna maudian li jabhatihi. Sampai-sampai salah seorang dari kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan jidatnya untuk sujud. Berarti saking rapatnya majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tadi ketika sampai pada ayat sajadah, ayat tentang sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dan para sahabat pun ikut sujud. Nah, karena semuanya sujud, maka sampai-sampai ada salah seorang dari mereka yang tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan jidatnya, yaitu untuk ikut sujud. Nah, wa huwa sunnatun ala sahih. Tadi adalah dalil disyariatkannya sujud tilawah. Adapun hukumnya, apa hukumnya? Wajibkah atau sunnahkah? Wahwa sunnatun ala sahih. Hukumnya, hukum sujud tilawah adalah sunnah menurut pendapat yang sahih. Berarti ada khilaf, ada perselisihan karena sebagian para ulama berpendapat wajib. Nah, namun yang sahih, yang benar, hukumnya adalah sunnah. Walaysa biwajib, dan bukan wajib. Dari mana kita ambil kesimpulan bahwasannya hukumnya adalah sunnah bukan wajib? Disebutkan di sini, faqad qara'a Zaid ibn Thabit 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud fiha. Sungguh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu pernah membaca surat An-Najm, wan najmi idza hawa, Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu pernah membaca surat An-Najm terhadap atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yasjud fiha, dan beliau tidak sujud padanya. Tidak sujud na'am di ayat yang terakhir dari surat An-Najm. Fadalla ala adamil wujub. Maka hadis ini menunjukkan tidak wajibnya sujud tilawah. Karena pernah para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini, atau Zaid bin Thabit membaca surat ini, surat An-Najm, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tidak sujud. Maka ini menunjukkan tidak wajibnya sujud tilawah, tetapi hukumnya sunnah. Taib, tadi disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca suatu surat di hadapan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, satu surat yang padanya ada penyebutan tentang sujud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dan para sahabat pun ikut sujud. Sampai-sampai salah seorang dari kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan jidatnya. Terus bagaimana solusinya ketika di suatu majelis pembicara membaca ayat tentang sujud, kemudian sujud dan para pendengar yang ada di majelis juga ikut sujud, kemudian tidak mendapatkan tempat sujud, yaitu tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan jidatnya. Taib. Disebutkan masalah yang seperti ini di kitab-kitab fikih. Dan juga para ulama telah membahasnya. Jika kondisinya seperti ini dirinci, jika dengan cara dia mundur, atau dia bergeser ke belakang atau ke samping, dan dia akan mendapatkan tempat untuk sujud dengan bergeser ke samping atau ke belakang atau mundur, dia akan mendapatkan tempat sujud, maka hendaklah dia mundur bergeser mencari tempat untuk meletakkan jidatnya. Jika ada tempat, dengan cara tadi mundur atau bergeser ke tempat yang lain. Namun jika tidak ada, misalkan majelisnya penuh, memang ruangan penuh, dan majelisnya rapat, dan ada sujud tilawah, maka kalau kondisinya seperti ini, tidak ada tempat sujud yang bisa dicari dengan cara mundur atau bergeser, maka boleh seorang atau jamaah yang ada di majelis tersebut untuk sujud di atas punggung saudaranya atau sujud di atas kaki saudaranya. Artinya sujud di atas anggota badan saudaranya yang lain jika tidak mendapatkan tempat sujud atau tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan jidatnya. Namun jika dia melihat ada tempat dengan cara mundur atau bergeser, maka dia mundur atau bergeser untuk meletakkan jidatnya. Namun jika tidak ada, maka boleh sujud di atas anggota badan temannya. Kemudian kita lanjutkan. Wa yushra'u sujudu tilawati fi haqqil qari wal mustami'. Dan disyariatkan untuk sujud tilawah bagi orang yang membaca dan orang yang mendengar. Idza qara'a ayata sajadatin fi shalah aw kharijiha, apabila dia membaca ayat sajadah baik di dalam salat atau di luar salat. Kedua-duanya disyariatkan. Ketika membaca ayat yang padanya ada sajadah, disyariatkan untuk sujud tilawah baik di dalam salat atau di luar salat. Li fi'lihi sallallahu ala alihi wa sallam dzalik 'inda ma kana yaqra'us sajadah. Hal ini karena ini adalah perbuatan Rasulullah sallallahu ala alihi wa sallam, yaitu beliau melakukan sujud, yaitu sujud tilawah ketika membaca ayat yang ada padanya penyebutan tentang sujud. Wali sujudi sahabati ma'ahu kama marra fi hadis Ibnu Umar, dan juga karena sujudnya para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah berlalu pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Fayasjudu wa nasjudu ma'ah. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dan kami pun, yaitu para sahabat, ikut sujud bersama beliau. Ini menunjukkan bahwasannya disyariatkan sujud tilawah bagi pembaca dan bagi pendengar. Nah. Namun pendengar di sini adalah yang memang mendengarkan secara khusus, ya. Nah, misalkan sedang tasmi', ya, atau sedang ada di majelis, kemudian pembicara membaca ayat sajadah dan dia sujud. Nah, berarti, nah, pendengar lagi mendengarkan. Adapun orang yang hanya sekedar lewat, ya, lewat di jalan mendengar, ya, ada yang baca ayat sajadah. Nah, kemudian sujud, ya, orang yang membaca ayat sajadah tersebut. Maka kalau hanya sekedar lewat, ya, bukan mustami', bukan yang sengaja mendengarkan, ya, maka na'am, pendapat yang rajih, pendapat yang sahih, yang kuat adalah tidak ikut sujud. Nah, li'adamid dalil, karena tidak adanya dalil. Nah, dalil ada bagi mustami' yang mendengarkan, ya, mendengarkan atau sengaja mendengarkan secara khusus, ya. Adapun yang hanya sekedar lewat kemudian mendengar, ya, maka tidak na'am melakukan sujud tilawah. Hadza huwa sahih. Kemudian wad-dalilu 'ala masyru'iyyatihi fi shalah, juga disebutkan bahwasannya mustami', dia melakukan sujud tilawah jika si pembaca melakukan sujud tilawah. Artinya jika si pembaca tidak melakukan sujud tilawah, maka juga tidak disyariatkan bagi mustami', bagi pendengar untuk melakukan sujud tilawah. Jadi jangan yang membaca enggak sujud tilawah, tapi yang mendengar sujud tilawah, ya. Ini khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Yang sunnah adalah mustami', dia melakukan sujud tilawah ketika pembaca melakukan sujud tilawah. Nah. Kita lanjutkan. Wad-dalilu 'ala masyru'iyyatihi fi shalah, ma rawahu al-Bukhari wa Muslim. An Abi Rafi'in. Adapun dalil disyariatkannya sujud tilawah di dalam sholat, ya, kalau dalil yang tadi di luar sholat, ya, hadis Abdullah bin Umar. Demikian pula hadis Zaid bin Thabit. Adapun dalil disyariatkannya sujud tilawah di luar sholat, ya, marwahul Bukhari wa Muslim, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, beliau berkata, sallaitu ma'a Abi Hurairah al-Athamah, aku salat bersama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu salat Isya. Salat Athamah, salat malam, yaitu salat Isya. Faqara'a idza sama'u syaqqat. Dan beliau dalam salatnya, Abu Hurairah yang menjadi imam dalam salat, beliau membaca surat idza sama'u syaqqat. Nah. Baik. Sampai pada ayat apa? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Sampai pada ayat ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sujud. Fasajad, beliau pun sujud. Fakultu, maka aku bertanya, mahadhi, apa ini? Nah, yaitu selesai sholat tentunya. Apa ini? Nah, yaitu sujud di surat ini, ya, surat Al-Insyiqaq. Qala, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjawab, sajadtu biha khalfa Abil Qasim radhiyallahu alaihi wasallam. Aku sujud, ya, na'am, di ayat ini atau di surat ini di belakang Abul Qasim, yaitu di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu fiha hatta alqah, dan aku akan terus sujud ketika membaca surat ini, naam, sampai aku bertemu, naam, dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim adalah kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, menunjukkan disyariatkannya sujud tilawah walaupun di dalam sholat. Nah, walaupun di dalam sholat. Baik, kita lanjutkan. Fa idza lam yasjudil qari'u la yasjudul mustami'. La yasjud al mustami'. Apabila si pembaca tidak melakukan sujud tilawah, maka si pendengar pun tidak melakukan sujud tilawah. Ini penting. Li'anna al mustami' taba'un fiha lil qari', karena pendengar itu mengikuti pembaca dalam masalah ini. Nah, sehingga jangan sampai yang mustami yang mendengar sujud, yang membaca enggak sujud. Nah, maka si pembaca dia tidak sujud tilawah, si pendengar tidak melakukan sujud tilawah jika si pembaca tidak melakukan sujud tilawah. Karena mustami atau pendengar itu mengikuti pembaca dalam hal ini. Wali hadis Zaid bin Thabit al-Mutaqaddim, dalilnya juga adalah hadis Zaid bin Thabit yang sudah berlalu tadi. Fa inna Zaidan lam yasjud, ketika Zaid membacakan surat An-Najm kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Thabit tidak sujud. Falam yasjud an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak sujud. Nah, jadi jelas ya pendalilannya. Nah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sujud ketika si pembaca yaitu Zaid bin Thabit tidak melakukan sujud. Kemudian kita lanjutkan, selesai dari pembahasan yang pertama. Disyariatkannya sujud tilawah dan hukumnya. Pembahasan yang kedua, fadluhu, keutamaannya. Keutamaan sujud tilawah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala asy-syaitan yabki." Yaqul, "Ya wailah. Umir ibnu Adam bisujud fasajad falahul jannah, wa umirtu bisujud faabait faliyan nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila anak Adam membaca ayat tentang sujud, maka dia pun sujud, maka syaitan i'tazal, syaitan akan menjauh, yabki, menangis atau sambil menangis. Syaitan akan menjauh sambil menangis. Yaqul, syaitan akan berkata, "Ya wailah, celakalah saya. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, maka dia pun sujud. Maka bagi dia bagi anak Adam jannah, surga. Karena diperintahkan sujud, kemudian dia sujud. Wa umirtu bisujud fa abait. Adapun aku diperintahkan untuk sujud, fa abait, tetapi aku enggan. Yaitu ketika diperintahkan untuk sujud ke Adam alaihi salatu wassalam, aku pun enggan, falian nar, maka bagiku neraka. Ya. Na'udzubillah. Nah. Bagiannya neraka adalah bagiannya syaitan. Tempat kembalinya syaitan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah. Ini di antara keutamaan sujud tilawah. Ketiga, seorang membaca ayat yang padanya ada penyebutan tentang sajadah, tentang sujud, kemudian dia sujud tilawah, maka syaitan akan menjauh sambil menangis. Ya? Dan sambil berkata, celaka saya. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, maka dia pun sujud. Maka bagi dia surga. Adapun aku diperintahkan untuk sujud, tetapi aku enggan. Maka bagiku neraka. Ini di antara keutamaan sujud tilawah. Ya. Kemudian pembahasan yang ketiga, sifatuhu wa kaifiyatuhu. Sifat sujud tilawah dan tata caranya. Bagaimana tata cara sujud tilawah? Yasjudu sajadatan wahidatan. Sujud satu kali sujud. Jadi bukan dua kali sujud ya. Satu kali sujud. Wa yukabbiru idza sajada, dan bertakbir apabila hendak sujud. Masalah bertakbir ketika hendak sujud juga masalah khilafiyah. Masalah yang diperselisihkan na'am oleh para ulama tentang apakah disunnahkan untuk takbir ketika sujud tilawah ataukah tidak. Baik. Di sini disebutkan pendapat bertakbir apabila sujud tilawah. Baik. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat tidak mengucapkan takbir ketika sujud tilawah. Dan ini pendapat yang kuat, ya. Pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, na'am, yaitu tidak bertakbir ketika hendak melakukan sujud tilawah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, ini pendapat yang rajih, yang kuat, li'adamid dalil. Karena tidak adanya dalil yang sahih, yang jelas, yang menyebutkan tentang takbir ketika sujud tilawah. Di sana ada dalil, ada hadis ya tentang takbir ketika sujud tilawah, ya. Yaitu hadis yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan di situ kabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir kemudian sujud. Nah. Namun semakna dengan hadis tadi. Semakna dengan hadis Abdullah bin Umar tadi, ya, yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Hadis Abdullah bin Umar Al-Bukhari dan Muslim, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Taib. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, apakah disebutkan takbir? La, tidak ya. Nah, dalam riwayat Abu Dawud disebutkan takbir. Nah, ini menunjukkan Bukhari dan Muslim tidak menyebutkan lafaz takbir, berarti apa? Lafaz takbir ada masalah di situ. Ya, paham ya? Nah, hadisnya semakna. Ya. Hanya saja Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka, mereka tidak menyebutkan lafaz takbir. Ya. Nah, yang menunjukkan bahwasanya lafaz takbir fakabbara dan beliau bertakbir ada masalah di situ. Nah, yang demikian karena para perawi yang thiqat, yang lebih thiqat, yang lebih kuat hafalannya, ya. Naam tidak menyebutkan lafaz takbir. Tidak menyebutkan lafaz takbir. Nah, adapun yang ada pada riwayat Abu Dawud dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Umar Al-Umri atau Al-Amri yang beliau bersendirian dalam menyebutkan lafaz takbir. Bersendirian menyelisihi para thiqat. Menyelisihi para thiqat dalam penyebutan lafaz takbir. Sehingga sebagian para ahlul hadis menyebutkan lafaz takbir dalam hadis ini mungkar. Nah, lafaz hadis dalam hadis ini mungkar. Nah, ketika perawi yang lebih lemah atau perawi yang lemah ya, menyelisihi perawi yang thiqat dalam lafaz, berarti lafaz perawi yang lemah dihukumi dengan apa? Mungkar. Nah, dihukumi dengan lafaz yang mungkar. Sehingga karena lemahnya hadis tadi yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud yang menyebutkan ada lafaz takbir, maka pendapat yang sahih dalam masalah takbir ketika sujud tilawah adalah ada mutakbir, ya. Tidak disertai takbir, tapi langsung sujud. Nah, ketika bangkit pun tanpa takbir, langsung bangkit. Nah, hadza huwa sahih, ini yang sahih yang rajih karena lemahnya hadis takbir tadi. Kemudian wa yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la, dan membaca ketika sujudnya, ketika sujud tilawah, apa doanya atau bacaannya? Bacaannya adalah seperti bacaan ketika sujud di dalam salat, yaitu subhana rabbiyal a'la. Nah, minimal sekali. Kama yakulu fi sujudi sholah, sebagaimana yang dia ucapkan dalam sujud sholat. Wa yakulu aydhan, dan juga boleh mengatakan atau membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ini pun salah satu doa yang dibaca ketika sujud di dalam sholat. Maka boleh juga dibaca ketika sujud tilawah. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Wa in qala, dan apabila dia juga membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fala ba'sa, juga tidak mengapa. Jika membaca doa ini juga tidak mengapa. Nah, di sana ada riwayat na'am dalam Sunan Tirmidzi. Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan salah satu doa sujud tilawah. Apa? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, wajahku sujud kepada zat yang telah menciptakannya dan yang telah membuka pendengaran dan membuka penglihatan dengan haulnya dan kekuatannya, dengan daya dan kekuatannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah. Baik, minimalnya membaca subhana rabbiyal a'la. Nah. Demikian tata cara sujud tilawah. Nah. Kemudian apakah diiringi dengan salam setelah selesai sujud tilawah? ya, la, tidak diiringi dengan salam. Lish di adami dalil, karena tidak adanya dalil dalam hal ini. Nah, sedangkan ibadah, naam mauqufatun ala dalil, harus berdiri di atas dalil. Kemudian, apakah disyaratkan toharoh juga? Apakah disyaratkan toharoh harus bersuci ketika sujud tilawah? Ya. Nah, ada perselisihan dalam masalah ini. As-sahih war-raji, yang sahih dan raji yang kuat adalah tidak disyaratkan toharoh untuk sujud tilawah. Nah. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana yasjud ala ghairi wudu, bahwasanya beliau pernah sujud tilawah, na'am, ala ghairi wudu, tidak di atas thaharah. Dan dalil-dalil yang lain, na'am, yang menunjukkan, na'am, tidak disyaratkannya thaharah dalam sujud tilawah, artinya boleh walaupun dalam keadaan berhadas untuk melakukan sujud tilawah. Nah, dan ini pendapat yang dirojekan oleh Syekh Ibnu Baz dan juga Syekh Al-Utsaimin dan juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Kemudian apakah disyariatkan harus menghadap ke arah kiblat? Ya, ketika sujud tilawah. Nah, juga ada perselisihan dalam masalah ini. Nah, kalau tadi mereka yang berpendapat harus disyaratkan toharoh, maka mereka juga berpendapat apa? Disyaratkan menghadap kiblat. Nah, dan pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan adanya toharoh, maka juga berpendapat tidak disyaratkan menghadap ke arah kiblat. Dan ini yang rajih, ini yang sahih, bahwasanya sujud tilawah tidak disyaratkan menghadap ke arah kiblat, tetapi boleh menghadap ke arah manapun sesuai dengan arah dia membaca. Misalkan ketika membaca dia menghadap ke, membelakangi kiblat, maka apa, dia sujud ke arah yang membelakangi kiblat. Nah, sesuai dengan kemana arahnya ketika dia membaca. Artinya tidak disyaratkan adanya menghadap ke arah kiblat untuk sujud tilawah. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Kemudian, tadi disebutkan tentang juga disyariatkannya sujud tilawah di dalam sholat. Kemudian menyisakan masalah, apakah sholat secara umum dilakukan sujud tilawah, baik sholat jahriyah atau sholat sirriyah, ataukah hanya sholat jahriyah saja? Ya. Dalam masalah ini pun terdapat perselisihan di antara para ulama. Nah, taib. Pendapat yang rajih yang sahih dalam masalah ini, dalam masalah sujud tilawah di dalam sholat, ya, adalah bahwasannya sujud tilawah di dalam sholat disyariatkan, nah hanya dalam sholat-sholat jahriyah. Hanya dalam sholat-sholat jahriyah yang dikeraskan bacaan padanya. Nah, baik. Adapun dalam sholat-sholat sirriyah, ya, tidak ada satu dalil pun atau naam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, satu pun, ya. Tidak ada dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, atau contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam sujud tilawah dalam salat-salat sirriyah. Nah, tidak ada dalil-dalil tentang sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat sirriyah. Nah, sehingga yang nampak dalam masalah ini adalah tidak melakukan sujud tilawah di dalam salat-salat sirriyah. Karena alasannya tadi, tidak ada atau tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sujud tilawah dalam salat-salat sirriyah. Yang sabit dari beliau hanya salat-salat dalam salat-salat jahriyah. Beliau melakukan sujud tilawah dalam salat jahriyah. Dan juga alasan yang lain adalah karena ketika sujud tilawah dalam salat sirriyah, ini akan bisa mengakibatkan na'am kekacauan bagi para makmum. Ya. Tiba-tiba sujud. Nah, ya. Kacau akhirnya. Baik, sehingga wallahu taala a'lam yang sahih dalam masalah ini, sujud tilawah dalam sholat hanya dalam sholat-sholat jahriyah yang dikeraskan bacaan padanya. Nah, kemudian yang terakhir, apakah disyariatkan untuk berdiri terlebih dahulu? Nah, misalkan sedang duduk membacanya, apakah disyariatkan berdiri terlebih dahulu? Ya, kemudian dia sujud, menjatuhkan dirinya sujud. Nah, al-zahir dalam masalah ini tidak disyariatkan berdiri terlebih dahulu, ya, kemudian dia sujud, tidak. Tetapi tergantung situasi si pembaca atau si pendengar. Ketika dia membaca sambil duduk, ya, maka dia sujud dari tempat duduknya. Nah, langsung sujud. Nah, baik. Ketika dia membaca sambil berdiri, ya berarti dia sujud dari berdiri kemudian sujud. Nah, jadi tidak dia membaca sedang duduk, kemudian karena ada sujud tilawah, kemudian dia berdiri sengaja, kemudian dia sujud. La. Nah, bahkan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, na'am li'annahu min jumlatil muhdatsat. Ya. Na'am, fal ikhtiyar tarkuhu li'annahu min jumlatil muhdatsat. Pendapat yang terpilih adalah meninggalkan berdiri terlebih dahulu, ya. Nah, ketika hendak sujud tilawah. Karena ini termasuk daripada muhdatsat, perkara-perkara yang diada-adakan. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah. Dan juga karena tidak adanya dalil, ya, tidak adanya dalil yang sahih yang menyebutkan harus berdiri terlebih dahulu, ya, sebelum sujud tilawah. Taib wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Dan kita lanjutkan insyaAllah pembahasan sujud tilawah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.